Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita masih membahas kisah boikot 50 hari 50 malam untuk Ka'ab bin Malik dan dua kawannya karena tidak mengikuti perang Tabuk tanpa udzur. Dan terakhir kita bahas tentang datangnya kabar gembira berupa turunnya ayat yang menyatakan Allah menerima taubat Ka'ab bin Malik. Maka akhirnya Ka'ab bin Malik pun datang ke masjid untuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum berjumpa dengan Nabi di halaman masjid, dia telah disambut oleh para sahabat yang mereka menyambut menjumpai Ka'ab bin Malik dengan gelombang demi gelombang, kelompok demi kelompok, mengucapkan selamat dengan kepada Ka'ab bin Malik karena Allah telah menerima taubatnya radhiyallahu anhu. Karena hal ini menunjukkan bahasanya para sahabat adalah orang-orang yang mencintai untuk orang lain, kawannya, apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka mereka tidak punya hasad dalam hati mereka atas nikmat yang Allah berikan kepada tiga orang ini. Nikmat berupa turunnya ayat Al-Quran menyatakan Allah menerima taubat mereka. Bahkan mereka pun mengucapkan selamat kepada Ka'ab bin Malik sampai akhirnya Ka'ab bin Malik masuk ke dalam masjid. Berkaitan dengan potongan kisah Ka'ab bin Malik dan dua kawannya ini, terdapat beberapa faedah atau pelajaran. Yang pertama adalah betapa seriusnya boikot yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tiga orang tersebut, sampai-sampai Nabi perintahkan agar mereka pun tidak satu atap dengan istrinya. Dan memisahkan antara seorang suami dengan istrinya adalah satu hukuman yang sangat-sangat berat. Maka ini betapa seriusnya dan tidak main-mainnya hukuman boikot yang diberikan oleh Nabi dan para sahabat kepada tiga orang ini. Kemudian pelajaran yang lain yang kisahnya kemarin telah kita baca, bahasanya ucapan seorang suami kepada istrinya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu, itu kalau semata-mata ucapan semacam ini bukanlah kalimat cerai. Karena Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang membedakan antara ucapan pulanglah ke rumah orang tuamu dengan tolak. Oleh karena itu, maka jika seorang suami berkata kepada istrinya, sana pulang ke rumah orang tuamu, dan dia tidaklah berniat menceraikan istrinya dengan kalimat ini, maka kalimat ini tidak tergolong kalimat cerai. Namun jika seorang suami berniat dengan ucapan tersebut niat bercerai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyatnya, perbuatan itu berdasarkan niatnya. Maka jika seorang itu berniat dengan kalimat semacam itu, ya, dengan kalimat tadi atau semacamnya, berniat untuk menceraikan istri, maka untuknya apa yang dia niatkan, yaitu statusnya adalah perceraian. Maka para ulama membagi kalimat cerai menjadi dua macam. Yang pertama adalah kalimat tegas yang maknanya adalah cerai. Ya, semacam aku cerai dirimu, ya, kita pegatan atau yang lainnya, yang jelas secara bahasa literal maknanya adalah cerai. Maka ini adalah kalimat cerai tanpa perlu niat. Artinya seandainya seorang suami yang mengucapkan atau mengatakan saya tidak berniat cerai dengan ucapan tersebut, maka pernyataannya tidak diterima. Ya, tetap jatuh sebagai cerai karena kosakata yang dia pakai adalah kosakata yang tegas, nyata-nyata maknanya adalah perceraian. Kemudian yang kedua, jika kosakata yang dipakai oleh seorang suami kepada istrinya adalah kalimat yang netral. Kalimat yang netral, secara kalimatnya itu sendiri tidaklah menunjukkan kalimat cerai, namun juga tidak menunjukkan kalimat bukan cerai, netral saja. Semacam kalimat yang tadi dicontohkan, silakan pulang ke rumah orang tuamu. Maka ini kalau dilihat semata-mata kalimatnya, maka pada dasarnya netral. Maka apakah ini kalimat cerai dan tidak? Maka perlu dirinci. Yang pertama, jika sikon menunjukkan kalau itu maknanya cerai, jika sikon menunjukkan memang secara semata-mata kalimat tidak menunjukkan cerai, namun konteks dan sikon pengucapan menunjukkan maknanya cerai, maka itu kalimat cerai dan sah sebagai kalimat cerai. Namun jika sikon pun juga netral, sikon pun netral, sikon tidak menyebabkan kalimat tadi mengkucut maknanya kepada perceraian, maka melihat niat suami ketika mengucapkan kalimat tadi. Jika dia berniat, ya silakan pulang ke rumah ibumu untuk nengok ibumu yang sakit, tentu bukan kalimat cerai. Namun jika dia niatkan, dia maksudkan dengan kalimat tersebut adalah cerai, maka itu adalah perceraian dan sah sebagai perceraian. Karena cerai dalam Islam itu tergantung ucapan suami, lisan suami. Letak perceraian ada di lisan suami. Oleh karena itu kita ingatkan kepada para suami untuk waspada dan hati-hati dengan lisannya. Marah, emosi dan yang lainnya, jengkel, itu suami harus punya gembok rangkap tiga untuk mengunci mulutnya, supaya tidak menurutkan emosi kemudian mengucapkan kata-kata cerai yang kemudian disesali setelah emosi mereda. Kemudian pelajaran yang lain, adalah semangat yang luar biasa yang dimiliki oleh para sahabat untuk melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat Ka'ab bin Malik ketika mendapatkan perintah agar tidak satu atap dengan istrinya, beliau tidak bimbang. Beliau tidak mengatakan, ya nanti saya tak konfirmasi balik rajik Rasul sallallahu alaihi wasallam, tak konfirmasi dulu, saya tak negosiasi dulu dengan Nabi. Atau mengatakan kepada utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalilah engkau kepada Nabi, mintalah begini dan begini, boleh jadi Nabi memberikan toleransi. Namun kita lihat sahabat Ka'ab bin Malik ketika mendapatkan berita bahasanya Nabi memerintahkan dia untuk tidak satu atap dan satu rumah dengan istrinya, beliau terima semuanya tanpa menunggu-nunggu saya tak konfirmasi balik dulu dengan Nabi, saya tak negosiasi atau kalimat semacam itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat penyayang dengan umatnya. Setelah Nabi perintahkan tiga orang itu untuk menjauhi istrinya, Nabi berikan keringanan kepada Hilal bin Umayyah karena dia memang perlu mendapatkan pelayanan dari istrinya karena dia lelaki tua yang tidak punya pembantu. Kemudian bolehnya menceritakan keadaan yang sebenarnya ketika meminta fatwa, demikian juga memberikan persaksian atau yang lain, meskipun hal yang diceritakan adalah perkara yang sebenarnya orang tersebut tidaklah ingin orang lain mengetahuinya. Kita lihat ini kita ambil dari perkataan istri Hilal bin Umayyah. Ketika dia meminta keringanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk suaminya, maka istri Hilal bin Umayyah menceritakan kondisi suaminya di ranjang, kondisi suaminya di tempat tidur. Bahasanya suaminya tidak bisa, sudah tidak lagi tergerak dengan apapun. Artinya sudah tidak lagi membutuhkan perempuan dalam masalah urusan ranjang dan tempat tidur. Dan ini pada dasarnya adalah satu hal yang malu untuk diceritakan. Namun karena ini adalah data dan informasi yang perlu untuk supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan kebijakan, maka ketika istrinya Hilal bin Umayyah menyampaikan hal ini, Nabi pun tidak memarahinya dengan mengatakan kamu kok cerita begitu vulgar. Tapi tidak cela istri Hilal bin Umayyah. Maka ini ada takrir, sunnah takririyah, persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bolehnya menceritakan hal-hal yang sebenarnya cukup tabu, manakala itu adalah data yang diperlukan dalam pengambilan keputusan, dalam pengambilan fatwa dan semacam itu. Kemudian jika seorang itu mengalami semisal keadaan Ka'ab bin Malik di mana dia diboikot oleh banyak orang sehingga dia merasa tersakiti ketika melihat orang dan berjumpa dengan orang dan dia tidak kuat, maka boleh baginya untuk tidak sholat berjamaah. Dan ini adalah uzur bagi dan alasan yang bisa dibenarkan dan dimaklumi untuk orang tersebut. Karena jika seandainya dia nikat ke masjid dalam kondisi ini, maka dia akan merasa mutasyawis kalau dia itu mengganggu orang lain, dan pun dia tidak akan merasakan ketenangan dalam sholatnya. Oleh karena itu kita kemarin telah baca bahasanya Ka'ab bin Malik sholat subuh di atas loteng rumahnya. Ya, demikian juga sejak awal boikot Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi, ini sejak awal boikot sudah langsung sholat di rumah karena mereka tidak kuat jika harus pergi ke masjid. Kemudian dalam kisah ini juga kita jumpai semangat para sahabat yang luar biasa untuk saling mendahului dalam menyampaikan kabar gembira. Karena menyampaikan kabar gembira berarti membuat bahagia orang lain. Dan membuat bahagia orang lain, dan orang tersebut adalah seorang muslim, adalah di antara amal yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jal. Karena ini adalah di antara bentuk berbuat baik, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Wallahu la yudhi'u ajrahum, dan Allah tidak akan membuang dan menghilangkan pahala orang yang berbuat baik. Maka para sahabat kita lihat berlomba, ada yang naik ke bukit, ada yang berlari, ada yang naik kuda untuk menjadi orang yang pertama kali menyampaikan kabar gembira. Maka ini di antara akhlak mulia adalah menyampaikan kabar gembira, menyampaikan hal-hal yang menggembirakan orang yang kita beri kabar. Karena ini adalah bentuk berbuat baik kepadanya. Maka ini adalah bernilai amal ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sepatutnya kita contoh akhlak para sahabat ini. Jika kita mengetahui ada sesuatu yang membahagiakan saudara kita, jika kita sampaikan hal tersebut kepadanya, semacam ada satu kabar gembira untuknya, atau kita mendapatkan mimpi yang baik, ya mimpi yang baik itu menceritakan tentang, memberikan isyarat tentang satu hal yang menyenangkan untuk orang tersebut atau semacam itu, maka kita ceritakan kepadanya, kita sampaikan kepadanya hal-hal yang membahagiakan tadi, karena ini adalah akan membuat dia gembira, senang dan bahagia. Kemudian di antara pelajaran yang lain adalah satu hal yang baik membalas, memberikan balasan kepada orang yang memberikan kabar gembira kepada kita dengan memberikan satu pemberian dan hadiah kepadanya. Yang hadiah tersebut memang sesuai dengan kondisi yang ada. Di sini Ka'ab bin Malik radhiallahu anhu memberikan kepada orang yang pertama kali menyampaikan kabar gembira kepadanya, diberi oleh Ka'ab bin Malik satu setel pakaiannya. Dan semisal itu adalah satu riwayat yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma. Sahabat Ibnu Abbas ini memberikan saran kepada banyak orang untuk ketika berhaji untuk mengambil haji model tamattu, umroh dulu baru haji dalam satu kali perjalanan. Artinya melakukan umroh kemudian tahallul dan nanti berihram untuk berhaji pada hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Dan di sisi yang lain, Umar bin Khattab radhiallahu anhu melarang orang melakukan haji tamattu. Karena Umar lebih suka jika orang-orang itu umrah di waktu tertentu, kemudian haji juga di waktu yang lain. Dengan harapan supaya Ka'bah itu terus menerus ramai dengan orang-orang yang mengunjunginya. Boleh jadi orang yang berumrah atau mengunjungi Ka'bah dalam rangka berhaji. Maka Umar melakukan hal ini, melarang orang haji dengan model tamattu adalah satu ijtihad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini adalah termasuk ijtihad yang salah. Namun ijtihad yang dilakukan oleh orang yang berhak berijtihad sehingga kesalahan dan kesalahan yang dimaafkan. Yang jelas kita tidaklah ragu bahasanya ajaran Nabi alaihi salatu wassalam itulah yang lebih utama, dan Nabi memerintahkan para sahabat pada saat hajatul wada untuk siapa saja yang tidak membawa hadyu dari Madinah untuk berhaji dengan model tamattu. Ini perintah Nabi. Ya, maka perintah Nabi tentu inilah yang lebih baik daripada pendapat sahabat, daripada perkataan dan pendapat pribadi sahabat dalam hal ini Umar yang salah dalam masalah ini. Al-Muhim yang jelas, ada seorang yang meminta fatwa kepada Ibnu Abbas tentang masalah ini. Fa'amarahu, maka Ibnu Abbas menyarankan orang tersebut untuk berhaji dengan model tamattu, umrah dulu, setelah itu tahallul umrah, baru nanti tanggal 8 berihram untuk niat haji. Maka orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas ini, ketika dia tidur setelah dia minta fatwa pada Ibnu Abbas dan diberi fatwa sana haji dengan model tamattu, di lain waktu setelah itu dia tidur dan dalam tidur dia melihat satu sosok yang berkata kepadanya, hajjun mabrurun wa umratun mutaqabbalah. Hajimu haji yang mabrur, umrahmu umrah yang Allah terima. Maka orang tadi yang mendapatkan mimpi ini, dan dialah sang penanya kepada Ibnu Abbas, setelah itu kemudian dia ceritakan mimpinya kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang telah memberikan fatwa kepadanya. Maka Ibnu Abbas pun gembira mendengar mimpi tersebut. Lalu Ibn Abbas mengatakan kepadanya, memerintahkan kepada orang tersebut untuk tetap di tempat. Sampai Ibn Abbas mau mencari-cari dulu di belakang sesuatu yang bisa dia berikan kepada orang tadi sebagai hadiah. Maka Ibn Abbas memberikan kepada orang tadi satu hadiah karena kabar gembira yang dia sampaikan, yaitu kabar gembira berupa mimpi yang dia lihat, yang mimpi tersebut mengisyaratkan benarnya fatwa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah Ibn Abbas radallahu anhuma. Yang jadi pelajaran, ya, maka di sini Ibn Abbas bersikap sebagaimana sikap Ka'ab bin Malik. Ada orang ngasih menyampaikan kabar gembira, maka sebelum pulang disangoni dulu. Nah, ya, Ka'ab bin Malik, ada yang orang ngasih kabar gembira, belum lepas bajunya, ini untukmu. Maka Ibn Abbas, ada yang orang yang ngasih kabar gembira, yang kaget karena dia belum persiapan, kamu tunggu dulu sini ya, ya sebentar. Nah, jangan pergi kemana-mana. Maka Ibn Abbas cari dulu di belakang apa yang bisa dia berikan kepada orang tadi, kemudian dia berikan kepada orang tersebut. Maka kesimpulannya, siapa saja memberikan kabar gembira kepada kita dengan sesuatu, maka adalah kita balas. Minimal balasannya adalah kita doakan dia. Nah, kita mendoakan orang tersebut. Dan lebih baik lagi memberikan hadiah sesuatu kepadanya yang mungkin untuk diberikan. Dan masing-masing orang sesuai dengan kondisi ekonominya dan kemampuannya. Yang tidak punya apa-apa, yang minimal didoakan, terima kasih, ya, didoakan semoga Allah balas dengan yang lebih baik. Kemudian lanjutannya kisah Ka'ab bin Malik. Maka kemudian beliau mengatakan, akhirnya beliau masuk ke dalam masjid. Dan ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi duduk, dan di sekelilingnya terdapat para sahabat. Maka ketika setelah Ka'ab masuk di dalam masjid, maka orang yang pertama kali atau satu-satunya orang yang berdiri menyambut Ka'ab bin Malik adalah Thalhah bin Ubaidillah radhiallahu anhu. Satu-satunya orang di dalam masjid, kalau di luar masjid tadi. Satu-satunya orang di dalam masjid yang melihat begitu terlihat ada Ka'ab, dia langsung berdiri, datang menyambut dengan penuh muka ceria, menjabat tangannya dan mengucapkan selamat karena Allah telah menerima tobatnya. Hanya ada satu orang, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Tidak ada yang lain. Sahabat yang lain cuma duduk di dekat Nabi. Kata Ka'ab bin Malik, wallahi ma qama ilayya ahadun minal muhajirin. Demi Allah, kalau yang di luar masjid itu tadi Ansor yang sampai bergelombang giliran menjabat tangan dan mengucapkan selamat. Yang di dalam masjid ini sahabat muhajirin, yang mereka ada di dekat Nabi. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, demi Allah, tidak ada satupun sahabat muhajirin yang berdiri menyambutku. Satupun kecuali Thalhah, yaitu Thalhah bin Ubaidillah. Maka ini adalah satu tindakan yang biasa saja yang dilakukan oleh Thalhah, namun karena dalam sikon yang sangat tepat, sikon yang sangat luar biasa, menjadi kenangan indah yang tak terlupakan. Jadi kenangan indah tak terlupakan, dibawa mati sama Ka'ab bin Malik. Demi Allah, tidak ada satupun dari sahabat muhajirin yang menyambutku kecuali Thalhah. Ini sebenarnya biasa saja. Ini biasa saja, cuma berdiri menyambut selamat. Ini satu hal yang tidak berat, sepele saja lah. Ringan-ringan saja, satu amalan yang ringan saja. Namun di sikon tertentu, ini menjadi satu yang sangat luar biasa. Padahal ini biasa saja. Dalam satu sikon tertentu menjadi satu hal yang sangat luar biasa, terkenang sepanjang hayat. Bisa terkenang sepanjang hayat, dibawa mati sama Ka'ab bin Malik. Kejadian yang demikian mengharukan menurutnya. Fakana layansaha lahu. Maka sepanjang hidup Ka'ab bin Malik tidak pernah melupakan hal ini. Satu-satunya orang itu dia. Hai sukumat, di mana sahabat Talha bin Ubaidillah inilah yang satu-satunya yang berdiri, kemudian menjumpai Ka'ab, menjabat tangannya, kemudian mengucapkan selamat. Sampai akhirnya Ka'ab bin Malik berdiri di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kata Ka'ab, dan aku melihat wajah Nabi bersinar. Artinya Nabi sangat ceria, sangat bahagia sekali dengan pagi itu. Karena ini kejadian ba'da sholat subuh. Pagi itu Nabi luar biasa. Tabruku asariruhu. Maka ruwat-ruwat wajah beliau bersinar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang sangat gembira. Ketika beliau sangat gembira ketika Allah menerima taubat tiga orang. Yang mereka mau jujur terus terang tentang alasannya kepada Allah dan Rasulnya. Mereka pun menceritakan alasannya secara jujur kalau tidak punya alasan. Yang ini mereka lakukan karena faktor iman. Dan terjadilah apa yang terjadi yang merupakan yaitu hukuman 50 hari 50 malam yang demikian beratnya. Ya, seluruh masyarakat memboikot selama 50 hari 50 malam. Bahkan selama 10 hari yang terakhir juga harus ditambah boikotnya dengan boikot pisah dari istri. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ka'ab telah mendekat dan berada dekat Nabi, Nabi menyampaikan satu kalimat yang luar biasa. Nabi katakan, "Abshir bi khairi yaumin marra 'alika mundu waladatka ummuka." Bergembiralah engkau wahai Ka'ab, hari ini adalah sebaik-baik hari. Hari ini, pagi ini adalah hari terbaik. Hari terbaik yang pernah kau alami sejak engkau dilahirkan oleh ibumu sampai saat ini, inilah hari ini adalah hari terbaik dirimu. Kenapa? Karena ini adalah hari di mana engkau mengetahui bahwasanya Allah menerima tobatmu. Maka ini sebaik-baik hari. Ini kalah dengan hari nikah, hari apa, ini kalah semua. Ini mendapatkan kabar pasti Allah menerima taubat. Dan benar apa yang Nabi katakan. Maka sebaik-baik hari yang dilewati oleh Ka'ab bin Malik sejak dia dilahirkan oleh ibunya adalah hari itu. Karena di hari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berisi Allah menerima taubatnya dan taubat dua kawannya. Dan ayat Al-Qur'an yang akan terus dibaca sampai hari kiamat. Dan itu langsung difirmankan oleh Allah Rabbul Alamin Azza wa Jal. Dan Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjaga dengan baik melalui perantaraan Jibril dan akan terus terjaga ayat tersebut sampai hari kiamat. Maka tidaklah dijumpai satupun selain para nabi, demikian juga orang-orang yang secara khusus Allah sebutkan dalam Al-Qur'an yang kisahnya itu terjaga sampai hari kiamat sebagaimana terjaganya kisah Ka'ab bin Malik dan dua kawannya radhiyallahu anhum. Maka kisah tersebut akan terus menerus dibaca. Setiap orang membaca Al-Quran, boleh jadi kisah tersebut dibaca di mihrab oleh seorang imam salat berjamaah, boleh jadi dibacakan di atas mimbar khutbah Jumat ketika itu disampaikan sebagai materi khutbah, dan di semua tempat. Dan semua orang yang membaca kisah tersebut dapat pahalanya. Yang satu huruf sebanyak 10 kali kebaikan. Fahadal yaw, maka hari yang demikian keadaannya, tidaklah diragukan bahasa itu adalah hari terbaiknya Ka'ab bin Malik. Hari terbaik Ka'ab bin Malik yang dia jumpai sejak dia dilahirkan oleh ibunya. Maka ketika fakultulah, maka aku tanyakan kepada Nabi, maka Ka'ab belum tahu kalau yang turun itu ternyata ayat. Ka'ab sudah cukup senang seandainya cukup wahyu yang bukan ayat Quran. Mengatakan Ka'ab bin Malik, Allah terima tobatnya. Itu sebenarnya sekedar wahyu tanpa bentuk ayat Al-Quran sudah sangat membahagiakan. Maka Ka'ab mengatakan amin indika ya Rasulullah au min indillah. Kabar gembira tersebut datang darimu berupa wahyu yang dibawa oleh Jibril namun bukan wahyu Al-Quran, ataukah datang langsung dari Allah, artinya ayat Al-Quran. Maka Nabi mengatakan la bal min indillahi azza wajal, bahkan kabar gembira tersebut datang langsung dari Allah azza wajal. Maka tentu jika kabar itu datang langsung dari Allah, ini satu kabar gembira yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat luar biasa. Lalu begitu gembiranya Ka'ab bin Malik mendengar kabar ini langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Ka'ab pun mengatakan sesungguhnya di antara niat tobatku, sebagai bagian dari tobatku, aku akan lepaskan seluruh hartaku, ku sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Artinya beliau akan singkirkan semua hartanya dan mau dijadikan sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Maka disedekahkan untuk Allah dan Rasulnya lah yang mengurusinya dan mengatur distribusi sedekah tersebut. Maka Ka'ab bin Malik menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, bentuk tobatku, sungguh-sungguh tobatku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh hartaku kusedekahkan. Maka Ka'ab bin Malik berniat untuk bersedekah dengan semua hartanya, namun Nabi larang. Sedekah dengan semua harta, Nabi larang untuk Ka'ab bin Malik, namun Nabi izinkan untuk Abu Bakar. Untuk Abu Bakar Nabi izinkan, Ka'ab bin Malik dilarang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amsik alaika ba'da malika fahuwa khairun laka. Maka Ka'ab bin Malik, sisakan untukmu sebagian dari hartamu, itu yang lebih baik. Maka dilarang untuk bersedekah dengan semua hartanya. Sisakan, perintah Nabi. Namun kalau untuk Abu Bakar, Nabi mengizinkan. Akhirnya maka Ka'ab bin Malik pun menyisakan sebagian hartanya. Maka kenapa untuk Ka'ab tidak boleh, untuk Abu Bakar kok boleh? Demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tahu keadaan masing-masing orang dan yang paling tepat untuk masing-masing orang. Kualitas takwanya, kualitas tawakalnya, Nabi tahu. Dan Nabi sikapi sesuai dengan yang paling tepat untuk orang itu. Ini cocok untuk Abu Bakar, tidak cocok untuk Ka'ab bin Malik. Amalan ini pas untuk Abu Bakar, namun tidak pas untuk Ka'ab bin Malik. Menimbang ketakwaannya, menimbang kualitas tawakalnya dan lainnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pendidik yang luar biasa. Beliau mengarahkan dan memberikan arahan untuk masing-masing orang sesuai yang cocok untuk dirinya. Beliau tidak mengarahkan orang semua dengan arahan yang sama. Dan demikianlah pendidik yang baik. Semacam orang tua yang mendidik anak, tidak semua anaknya kemudian diseragamkan harus begini. Potensi anak masing-masing berbeda, kecenderungan anak masing-masing beda, kemampuan anak juga beda, boleh jadi kemampuan inteleknya, IQ-nya, kemampuan yang lain beda-beda. Dipaksakan, diseragamkan adalah sikap yang tidak tepat. Namun yang tepat adalah masing-masing disesuaikan dengan apa potensi terbaik yang bisa dimaksimalkan untuk masing-masing orang. Maka di antara faedah dari potongan kisah Ka'ab bin Malik di atas, maka dalam kisah yang tadi baru saja kita bacakan terdapat dalil bahwasanya di antara sunnah Nabi, jika ada satu hal yang menggembirakan seseorang, maka hendaknya kita mengucapkan selamat padanya. Maka mengucapkan selamat dengan satu hal yang menggembirakan orang tersebut. Maka ini kita kabarkan kepadanya kalau dia belum tahu, dan kita ucapkan selamat jika dia tahu. Maka ada satu kabar yang mengembirakan. Kabar mengembirakan untuk seseorang. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, orangnya belum tahu kabar tersebut. Maka kita sampaikan. Ini di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah para sahabat. Kemungkinan yang kedua, dia sudah ngerti, sudah sampai kepadanya berita gembira tersebut. Maka kita pun mengucapkan selamat kepadanya. Baik, ini adalah kabar baik berkaitan dengan agama, semacam kisah Ka'ab bin Malik, ataupun kabar baik berkaitan dengan urusan dunia. Maka ketika ada satu hal yang menggembirakan, maka di antara akhlak mulia adalah mengucapkan selamat kepada orang yang mendapatkan satu hal yang menggembirakan. Ketika dia berada dalam satu hal yang menggembirakan, lulus kuliah misalnya, maka kita patut ucapkan selamat padanya. Maka sudah ujian, pendadaran, wah ini satu kabar gembira yang dia dapatkan, kita patut untuk memberikan apresiasi dengan mengucapkan selamat atas hal yang menggembirakan yang ada, yang dia dapatkan dan dia rasakan. Dan ini ada di antara akhlak mulia, akhlak para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.